Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 445. Kitab Adab Nikah bab ketiga, bagian kedua dari bab ini ialah pandangan tentang hak-hak suami atas istri. Perkataan yang menyenangkan tentang ini ialah perkawinan itu adalah semacam perbudakan. Wanita itu menjadi budak suaminya. Ia harus patuh secara mutlak kepada suami. Tiap-tiap apa yang diminta daripadanya tentang dirinya, yang tak ada kemaksiatan padanya. Telah datang banyak hadis tentang pengagungan hak suami atas istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana saja wanita yang meninggal sedang suaminya rela kepadanya, niscaya ia masuk surga. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Ada seorang laki-laki keluar bermusafir dan ia diberitahu kepada istrinya supaya jangan turun dari atas rumah ke bawah rumah. Sedang bapak dari wanita itu adalah di rumah bagian bawah. Maka sakitlah bapaknya. Lalu wanita itu mengirim kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin turun ke tempat bapaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taatilah suamimu. Kemudian bapaknya itu meninggal dunia. Lalu wanita itu menunggu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taatilah suamimu. Lalu bapaknya itu dikuburkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada wanita itu untuk menerangkan bahwa Allah telah mengampunkan dosa ayahnya dengan sebab taatnya kepada suaminya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga farajnya, dan mentaati suaminya, niscaya masuk surga. Ya, ke surga Tuhannya. Maka di sini Nabi SAW menambahkan kepatuhan kepada suami itu ke dalam sendi-sendi Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang wanita dengan sabdanya, wanita-wanita yang mengandung, yang beranak, yang menyusukan, yang kasih sayang kepada anak-anaknya, jikalau tidaklah mereka itu datang kepada suaminya, niscaya yang mengerjakan sholat saja dari mereka yang masuk surga. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Amamah. Nabi SAW bersabda, aku menengok ke neraka, maka kebanyakan isinya ialah wanita. Lalu wanita-wanita itu bertanya, mengapa begitu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wanita-wanita itu membanyakkan kutukan dan mengkufurkan atau tidak mensyukuri akan suaminya yang bergaul dengan dia. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Pada hadis lain tersebut, aku menengok ke surga, maka yang paling sedikit isinya ialah wanita. Lalu aku bertanya, manakah wanita? Lalu datang jawaban, mereka disibukkan oleh 2 merah, emas dan Ja'faran. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Amamah. yakni perhiasan dan warna-warni pencelupan kain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang seorang gadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang gadis yang telah dipinang orang. Aku tidak suka dikawinkan. Apakah kiranya hak suami atas istri?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jikalau adalah nanah dari puncak kepala suami sampai ke tapak kakinya, lalu si istri menjilatnya, niscaya belumlah ia sampai, maka niscaya belumlah ia menunaikan kesyukuran kepadanya." Lalu anak gadis itu menyaut, "Apakah jangan aku kawin?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, kawinlah, karena kawin itu perbuatan yang baik." Diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ibnu Abbas berkata, seorang wanita dari Qaisam datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Sesungguhnya aku ini wanita yang janda dan aku ingin kawin. Maka apakah hak suami itu?" Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya setengah dari hak suami atas istri ialah apabila suami itu berkehendak kepada istrinya lalu dimintanya tentang dirinya, sedang istri itu di atas punggung seekor keledai, niscaya ia tidak menolak permintaan suaminya itu. Dan setengah dari hak suami, bahwa istri itu tidak memberikan sesuatu dari rumah suami, kecuali dengan keizinannya. Dan kalau istri itu berbuat yang demikian, niscaya adalah dosa atas istri dan pahala bagi suami. Dan setengah dari hak suami, bahwa istri itu tidak mengerjakan puasa sunat kecuali dengan keizinannya. Dan kalau istri itu berbuat juga, niscaya ia lapar dan haus saja dan tidak diterima puasanya. Dan jika istri itu keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, niscaya ia dikutuk oleh para malaikat sampai ia kembali ke rumah suaminya atau ia bertobat." Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, "Jika aku menyuruh seorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya akan aku suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya, lantaran besar haknya atas istrinya." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Adakah yang terdekat wanita kepada wajah Tuhannya apabila ia berada di dalam rumahnya? Dan sesungguhnya, sholatnya di halaman rumahnya adalah lebih utama dari sholatnya di masjid. Dan sholatnya di dalam rumahnya adalah lebih utama dari sholatnya di halaman rumahnya. Dan sholatnya di dalam rumah kecil dari rumahnya adalah lebih utama dari sholatnya di dalam rumahnya. Rumah kecil dalam rumah itu adalah untuk lebih mendinding lagi. Karena itulah Nabi SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar, niscaya setan melihatnya dengan membelalak matanya." Diriwayatkan At-Tirmidzi. Dan Nabi SAW bersabda pula, wanita itu mempunyai 10 aurat. Apabila ia kawin, maka suaminya menutupkan satu aurat. Maka apabila ia meninggal dunia, maka kuburnya menutupkan ke-10 aurat itu. Diriwayatkan Muhammad bin Umar. Ini pada istri itu banyak dan yang terpenting adalah 2. Pertama, memelihara dan menutup diri. Kedua, meninggalkan meminta di balik yang perlu dan menjaga diri dari usahanya apabila ada usaha itu wanita pada zaman salaf. Adalah laki-laki apabila keluar dari rumahnya, lalu berkata istrinya atau anak perempuannya kepadanya, "Jagalah dari usaha yang haram. Sesungguhnya kami dapat bersabar di atas kelaparan dan kesengsaraan dan tidak dapat menahan dari mereka." Seorang salaf bercita-cita hendak bermusafir, maka tetangganya tidak menyukai dia berjalan jauh itu. Lalu mereka mengatakan kepada istrinya, "Mengapakah engkau izinkan dia berjalan jauh, sedang ia tidak meninggalkan perbelanjaan untukmu?" Istrinya itu menjawab, "Suamiku sejak aku mengenalinya, aku mengenal dia yang memberi makan dan tidak aku mengenalnya yang memberi rezeki. Aku mempunyai Tuhan yang memberi rezeki. Berjalanlah yang memberi makan dan tinggallah yang memberi rezeki." Rabi'ah binti Ismail meminang Ahmad bin Abdul Hawari. Maka Ahmad tidak menyenangi yang demikian, karena ia sibuk dengan ibadah. Dan ia berkata kepada Rabi'ah, "Demi Allah, aku tidak bercita-cita kepada wanita, karena kesibukanku dengan halku sendiri." Maka Rabi'ah menjawab, "Aku juga sibuk dengan halku daripadamu, dan aku tidak mempunyai nafsu syahwat. Tetapi aku telah mewarisi dari suamiku banyak harta. Maka aku ingin supaya engkau membelanjakannya kepada teman-teman engkau. Dan akan aku kenal nanti dengan sebab engkau orang-orang soleh. Maka jadilah yang demikian itu jalan bagiku kepada Allah Azza wa Jalla." Lalu Ahmad bin Abil Hawari menjawab, "Tunggulah sampai aku meminta keizinan guruku." Maka ia pergi kepada Abi Sulaiman Ad-Darani. Ahmad bin Hawari itu menerangkan, "Adalah guruku itu melarang aku dari kawin. Seraya mengatakan, tidaklah seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang kawin, melainkan yang berubah." Tatkala didengarkan perkataan Rabi'ah, maka beliau menjawab, "Kawinlah dengan dia, karena dia adalah aulia Allah, dan itu adalah perkataan orang-orang siddiq. Maka kawinlah aku dengan Rabi'ah itu, di rumah kami ada kendi dari tembikar." Maka pecahlah kendi itu dari basuhan tangan, dari orang-orang yang bercepatan keluar sudah makan. Lebih-lebih orang yang membasuh tangannya dengan al-asyanan atau benda masam yang dipakai untuk membasuh tangan sesudah makan. Seperti sabun sekarang ini. Penerjemah. Ahmad meneruskan ceritanya. "Lalu aku kawin sesudah Rabi'ah tadi, tiga orang wanita lagi. Rabi'ah memberi aku makanan yang baik dan dia berbuat baik kepadaku serta mengatakan, pergilah dengan kerajinan dan kekuatanmu kepada istri-istrimu. Dan adalah Rabi'ah ini pada penduduk negeri Syam atau Syria menyerupai dengan Rabi'ah al-Adawiyah di negeri Basrah. Setengah dari kewajiban istri ialah tidak memboros harta suaminya tetapi menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi istri memberi makan orang di rumah suaminya, kecuali dengan seizinnya. Melainkan makanan basah yang ditakuti busuknya. Kalau ia memberi makanan dengan seizin suami, niscaya bagi istri itu pahala, seperti pahala bagi suaminya. Dan kalau ia memberi makan tanpa seizin suami, niscaya bagi suami itu pahala, dan bagi istri itu dosa. Setengah dari hak wanita atas kedua ibu bapaknya, ialah mengajarkan wanita itu bagus bergaul dan adab sopan pergaulan dengan suaminya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Asma binti Khariyah al-Fazzari mengatakan kepada putrinya ketika dikawinkan, sesungguhnya engkau telah keluar dari sarang burung di mana engkau masuk di dalamnya. Maka jadilah engkau sekarang pada tikar yang belum engkau kenal, daripada teman yang belum bertautan hati engkau dengan dia. Maka jadilah engkau bumi baginya. Niscaya jadilah ia langit bagi engkau. Jadi engkau tempat istirahat baginya. Niscaya jadilah dia tiang bagi engkau. Jadilah engkau babu baginya. Niscaya jadilah ia jongos bagi engkau. Janganlah engkau meminta dengan mendesak padanya, maka benci ia kepada engkau. Janganlah engkau menjauhkan diri daripadanya, maka ia lupa kepada engkau. Jika ia dekat dari engkau, maka dekatilah kepadanya. Dan jika ia jauh, maka jauhilah daripadanya. Jagalah hidungnya, telinganya, dan matanya, sehingga ia tidak mencium dari engkau selain yang harum, tidak mendengar selain yang baik, dan tidak melihat selain yang elok. Seorang laki-laki bermadah kepada istrinya, "Hendaklah engkau pemaaf dari kesalahanku, supaya cinta kasihku tetap padamu. Janganlah engkau perkatakan tentang kedudukanku pada ketika marah sedang berlalu. Janganlah engkau pukul aku, nanti engkau dipukul rebana sekali. Karena engkau tidak tahu bagaimana menghilangkan diri. Janganlah engkau memperbanyak mengadu, nanti menghilangkan nafsu syawatmu. Dan enggarlah kepada engkau hatiku, dan hati itu bolak-balik selalu. Aku melihat cinta dalam kalbu dan derita. Apabila keduanya berkumpul, berpadu, maka cinta menghilang selalu." Kata yang menghimpunkan tentang adab sopan santun wanita tanpa berpanjang-panjang ialah bahwa wanita itu hendaklah duduk dalam rumahnya selalu di tempat jahitannya. Tidak banyak naik dan menoleh, sedikit berbicara dengan tetangga. Tidak datang ke tempat tetangga selain dalam keadaan yang mengharuskan masuk tempatnya. Menjaga kehormatan suami ketika suami pergi dan mencari kesenangan suami dalam segala pekerjaannya. Tidak berkhianat kepada suami tentang dirinya dan hartanya. Dia tidak keluar dari rumahnya selain dengan izin suami. Kalau ia keluar dengan keizinannya, maka ia menyembunyikan diri dalam keadaan yang kusut-kusut, mencari tempat-tempat yang sunyi, tidak jalan besar dan pasar-pasar. Ia menjaga agar tamu tidak mendengar suaranya atau mengenali dirinya. Jangan ia perkenalkan kepada teman suaminya tentang hajat keperluannya. Bahkan hendaknya ia membantah terhadap orang yang disangkanya bahwa orang itu mengetahui akan hajat keperluannya atau ia mengenal akan orang itu. Cita-citanya ialah memperbaiki keadaan dirinya, mengatur rumah tangga, menghadapkan hati kepada sholat dan puasanya. Apabila teman suaminya meminta keizinan suatu di pintu, hendaklah suaminya tidak turut hadir. Maka janganlah ia menanyakan ini dan itu dengan mereka. Dan janganlah membiasakan berkata-kata dengan dia untuk menjaga kecemburuan ke atas dirinya dan suaminya. Hendaklah sang istri merasa cukup dari suaminya dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Dan hendaklah ia mendahulukan hak suami dari hak dirinya sendiri dan hak kaum kerabatnya yang lain. Hendaklah sang istri itu menghiasi diri, bersedia dalam segala hal keadaan untuk bersenang-senang apabila suaminya berkehendak. Hendaklah sang istri itu cinta kasih kepada semua anak-anaknya, menjaga menutupi segala kepentingan mereka. Hendaklah sang istri itu pendek lidahnya dari memaki anak-anaknya dan mengulang-ulangi kesalahan suaminya. Nabi SAW bersabda, "Aku dan wanita yang hitam manis kedua pipinya adalah seperti dua ini di dalam surga. Wanita yang meninggal suaminya dengan ada anak dan menahan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga ternyata mereka itu baik atau meninggal dunia." Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Malik Al-Ash'ai. Nabi SAW bersabda, "Diharamkan oleh Allah kepada tiap-tiap anak Adam akan surga yang dimasukinya sebelum aku, Tetapi aku memandang ke kananku, maka tiba-tiba seorang wanita memburu mendahului aku ke pintu surga. Lalu aku menegur, "Mengapakah wanita ini memburu mendahului aku?" Maka dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad, ini adalah wanita yang sangat cantik. Padanya beberapa orang anak yatim. Ia bersabar demi kepentingan anak-anak yatim itu, sehingga keadaan mereka sampai kepada demikian rupa. Maka Allah bersyukur baginya yang demikian itu." Diriwayatkan Al-Haraidi dari Abu Hurairah. Setengah dari adab sopan santun istri, ialah tidak membanggakan diri terhadap suami dengan kecantikannya, dan tidak melecehkan suaminya karena buruknya. Diriwayatkan bahwa Al-Asma'i bercerita, "Aku masuk ke suatu kampung, tiba-tiba aku menjumpai seorang wanita yang paling cantik wajahnya dengan bersuamikan seorang laki-laki yang paling buruk mukanya. Lalu aku bertanya kepada wanita itu, 'Hai, adakah dirimu senang berada di bawah orang yang seperti suamimu itu?' Wanita cantik itu menjawab, 'Diam. Tuan telah berbuat jahat tentang perkataan tuan itu. Semoga suamiku telah berbuat baik di antara dia dan khaliknya. Lalu ia menjadikan pahalanya untukku. Atau mungkin aku telah berbuat jahat di antara aku dan khalikku. Maka Allah menjadikan dia sebagai siksaan bagiku. Adakah patut aku tidak rela dengan apa yang diridhai Allah untukku?'" Wanita yang cantik tadi membuat aku terdiam. Al-Asma'i bercerita lagi, "Aku melihat suatu kampung seorang wanita yang berbaju kurung merah. Ia mencat diri dan tangannya tasbih. Lalu aku berkata, 'Alangkah jauhnya ini dari ini.'" Maksudnya ialah berbeda sekali antara mencat diri dan bersolek dengan tasbih di tangan yang menunjukkan kesolehan. Maka wanita itu menjawab dengan sekuntum syair, "Kepunyaan Allah daripadaku suatu segi yang tidak akan aku sia-siakan. Dan dariku sendiri suatu segi untuk yang batil dan permainan. Lalu tahulah aku bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang soleh, mempunyai suami di mana ia berhias diri untuk suaminya itu. Setengah dari adab sopan santun wanita ialah selalu berbuat yang baik dan menahan diri ketika suaminya pergi. Dan kembali kepada bersendakuro, bergembira, serta segala jalan kesenangan pada waktu suaminya berada di sampingnya. Dan tiada sia-sialah istri menyakiti suaminya dengan keadaan apapun jua." Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal yang menerangkan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah wanita itu menyakiti suaminya di dunia, di mana istrinya dari bidadari berkata, 'Janganlah engkau menyakiti dia, nanti engkau diperangi oleh Allah. Sesungguhnya dia, suami itu, adalah dimasukkan kepadamu. Mungkin ia akan berpisah dengan engkau, lalu datang kepada kami.'" Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ma'ad. Di antara yang wajib di atas istri dan hak-hak perkawinan ialah apabila suami meninggal, maka janganlah ia berkabung lebih dari 4 bulan 10 hari. Dan selama itu ia menjauhkan bau-bauan dan perhiasan. Zainab binti Abi Salmah bercerita, "Aku masuk ke tempat Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ketika bapaknya Abu Sofyan bin Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta bau-bauan, yang mana di dalamnya semacam bau-bauan yang berwarna kuning atau lainnya. Lalu beliau meminyaki seorang budak wanita, kemudian memegang kedua pipinya, maka berkata, 'Demi Allah, tidaklah aku memerlukan kepada bau-bauan. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung buat orang yang meninggal lebih banyak dari 3 hari, kecuali kepada suaminya yang meninggal, maka selama 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah. Dan haruslah wanita yang meninggal suaminya itu menetap di rumah perkawinan atau rumah suaminya sampai berakhir iddah. Maka tidaklah ia berpindah kepada keluarganya yang dan keluar, kecuali ada kepentingan. Sebagian dari adab sopan santun wanita itu ialah melaksanakan segala pengkhidmatan dalam rumah tangga menurut kemampuannya. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bahwa Asma menerangkan, aku telah dikawini Zubair dan ia tidak mempunyai di bumi harta, budak, dan sesuatu selain dari kudanya dan keledai penyiram air. Maka aku beri umpan kudanya, aku cukupkan belanja yang dibawanya pulang, dan aku berbuat dengan bijaksana. Aku tumbuk biji tamar untuk makanan untanya. Aku beri umpan, aku mencari air minum, aku jahit tempat airnya dari kulit, dan aku tumbuk tepung. Aku pikul biji tamar di atas kepalaku dari tempat yang jauhnya 2/3 mil, sehingga Abu Bakar mengirimkan kepadaku seorang budak wanita. Maka memadailah bagiku memelihara kuda saja, dan seolah-olah beliau telah memerdekakan aku. Pada suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau bersama sahabat-sahabatnya, dan di atas kepalaku pikulan dari biji tamar. Lalu beliau bersabda, ah, ah, hendaklah mendudukkan untanya dan membawa aku di belakangnya. Maka aku malu berjalan bersama laki-laki. Aku sebutkan Zubair dan kecemburuannya. Dan Zubair itu adalah manusia yang paling cemburu. Maka tahulah Rasulullah SAW bahwa aku malu. Lalu aku datang kepada Zubair dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka Zubair menjawab, demi Allah sesungguhnya, engkau pikul biji tamar di atas kepala engkau adalah lebih berat kepada aku daripada engkau berkendaraan bersamanya. Telah tamat kitab adab perkawinan dengan pujian dan kenikmatan kepada Allah dan rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba yang pilihan.